الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر قال حدثنا محمد ابن فضيل عن مختار ابن فلفل قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وقال حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فاركعوا ركعتين ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد ويحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا, اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما, اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita melontarkan sebuah pertanyaan bahwa adanya hadis-hadis yang melarang dari salat setelah asar, kemudian mudawamatun nabi mengkontinuikan sholat dua rakaat setelah asar, maka ini seakan-akan dia adalah dua hadis yang zahirnya tampaknya adalah kontradiksi. Dan kemudian dalam sebagian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat setelah asar itu adalah untuk mengqadha salat zuhurnya yang tertinggal, salat ba'diyah zuhurnya yang tertinggal. Namun permasalahannya beliau mengkontinuikan. Ya. Adapun mengqadha salat setelah salat asar, mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah salat asar disebabkan oleh uzur, ini tidak ada perbedaan bagi kita. Dan bagi kita boleh mencontohnya. Kita boleh mencontohnya. Karena ini adalah bagian dari sholat yang memiliki sebab. Adapun menindak atau riwayat Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi mengkontinuikan pelaksanaan dua rakaat setelah asar. Sementara Nabi melarang mengerjakan sholat setelah asar. Maka terjadi perbedaan pandangan ulama. Namun yang terkuat dari pendapat perbedaan itu adalah mengkontinuikan, merutinkan dua rakaat setelah asar itu adalah merupakan kekhususan Nabi. Maka bagi kita tidak boleh merutinkan dua rakaat setelah asar. Karena adanya larangan dari Rasulullah SAW. Adapun mengqadha salat sunat ba'diyah zuhur karena uzur, boleh kita mengqadhanya setelah asar. Sebagaimana bolehnya kita mengqadha qabliyah subuh setelah salat subuh, di mana ada larangan dari Nabi salat setelah subuh sampai terbit matahari. Karena kita adalah untuk mengqadha apa yang sudah rutin kita lakukan sebelum salat subuh. Maka dari demikian selesai permasalahan bahwa hadis yang menunjukkan tentang Nabi merutinkan dua rakaat setelah asar ini adalah kekhususan Nabi. Bab yang sekarang yaitu bab 162, babu istihbabi rakaataini qabla salatil maghrib. Bab anjuran dua rakaat sebelum salat maghrib. Mukhtar bin Fulful, dia mengatakan, aku bertanya kepada Anas, sa'altu Anas bin Malik an at-tatawwu' ba'da al-'ashr. Aku bertanya kepada Anas tentang salat tatawwu', salat sunat setelah asr. Qala kana Umar yadribu al-aydi 'ala salatin ba'da al-'ashr. وكنا نصلي على عهد النبي ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. Adalah Umar memukul orang atas atau memukul tangan atas salat yang dikerjakan setelah asar. Dan kami, kata Anas Malik, mengerjakan sholat dua rakaat pada zaman Nabi setelah terbenamnya matahari. Berarti, tidak setelah asar sebelum terbenam matahari. Tapi setelah asar, setelah terbenam matahari. Qabla sholatil maghrib. Setelah terbenam matahari, sebelum solat maghrib. Faqultu lahu, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya? Qal, Anas Malik mengatakan, kana yarana nusallihima, falam ya'murna, walam yanhana. Kata Anas Malik, beliau melihat kami mengerjakan solat dua rakaat itu. Kapan? Setelah masuk waktu, yani setelah tenggelam matahari, sebelum mengerjakan solat. Beliau melihat kami mengerjakan itu. Beliau tidak memerintahkan kami dan beliau tidak melarang kami. Ini apa namanya nih? Hah? Apa namanya dari bagian sunnah? Sunnah itu terbagi pada tiga. Fi'liyah, qawliyah, fi'liyah, taqririyah. Nah ini namanya taqrir. Ya? Dari sikap yang dilakukan oleh Nabi, Nabi melihat, Nabi diamin aja. Tidak merintah, tidak melarangnya. Berarti Nabi setuju. Tapi persetujuannya itu dari sikap. Kalau seandainya itu dilarang, tentu Nabi sudah melarangnya. Nabi tidak membiarkan sesuatu yang dilarang. Ya. Ini dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan dengan qaulnya. Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Liman sya'a karihatan ay yattakhidha an-nas sunnatan. Solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib, solatlah sebelum maghrib. Itu perintah. Ya. Liman sya'a, bagi siapa yang berkenan. Kenapa Nabi sebutkan bagi siapa yang berkenan? Karihatan ayattakhidhan nasa, ayattakhidhan nasu sunnatan. Karena khawatir Nabi dijadikan sebuah hal yang rutin terus. Maka Nabi mengatakan bagi siapa yang berkenan. Nah, berarti sholat dua rakaat sebelum maghrib ini ada sunnah qauliyahnya dan ada sunnah takririyahnya. Apakah Nabi melakukan? Pada hadis ini tidak dijelaskan oleh Anas Malik. Tapi beliau menjelaskan bahwa kami melakukannya dan Nabi melihatnya. Nabi tidak melarang, memerintahkan kami dan tidak melarang kami. Zahir dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa disyariatkannya sholat sunat sebelum maghrib. Artinya sholat dua rakaat sebelum maghrib itu adalah salah satu sholat yang disyariatkan. Hadis yang kedua dari bab ini dari Anas bin Malik qal kunna bil Madinah. Kami di Madinah. Fa idza adzana al muadzin, apabila muadzin adzan li salatil maghrib, untuk salat maghrib, ibtadaru sawari, mereka bergegas menuju ke tiang-tiang. Fayarka'una raka'ataini raka'ataini hatta inna ar-rajula al-ghariba la yadkhul masjida fayahsibu anna as-salata qad sulliyat min kathrati man yusallihima. Lalu dia mengerjakan salat dua rakaat. Dua rakaat. Ya. Dua rakaat, ungkapan dua rakaat. Wallahu alam, yang saya pahami ini adalah penekanan. Bukan menunjukkan empat rakaat. Sampai ada orang yang gharib, yang asing, yang datang. Layadukul masjid, masuk dia ke masjid. Fayahsibu anna salata qad sulliyat. Dia mengira bahwasanya solat maghrib telah dilakukan. Ya, telah dilakukan. Kenapa? Kok sampai bisa mengira begitu? Min kathrati man yusallihima, karena saking banyaknya orang mengerjakannya. Nah, berarti ada orang yang tidak mengerjakan, tapi banyak yang mengerjakan. Ya, hadis ini juga menunjukkan tentang pertama, hendaklah sholat kita menghadap ke sutrah. Di antara sutrahnya adalah tiang. Ya, para sahabat ketika mendengar maghrib azan, setelah azan bergegas mereka menuju ke tiang-tiang sebagai sutrah. Yang kedua, disyariatkan untuk mengerjakan sholat dua rakaat sebelum sebelum maghrib. Nah, lanjutkan. Ahsanallahu ilaikum. Babu baina kullu adhanaini salatun. Wa qala haddathana Abu Bakri ibn Abi Shaybah qala haddathana Usama wa Waqi'un an Kahmas qala haddathana Abdullah ibn Buraidah an Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kullu adhanaini salatun qalaha thalathan qala fi thalitha liman syaa wa qala haddathana Abu Bakri ibn Abi Shaybah قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال في الرابعة لمن شاء. نعم. Dua hadis yang dibacakan. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara dua azan terdapat salat. Dua azan mana? Maksudnya adalah antara azan masuknya waktu dengan azan ditegakkannya salat. Ya, iqamat itu adalah azan. Sama-sama keduanya pemberitahuan. Azan itu pemberitahuan. Azan yang pertama pemberitahuan waktunya masuknya waktu dan memanggil orang yang jauh. Iqamat adalah pemberitahuan bahwa sholat akan dikerjakan untuk memanggil orang yang sudah hadir. Antara keduanya itu terdapat sholat. Qalaha thalathan. Nabi lakukan atau Nabi ucapkan tiga kali. Qala fi thalith. Pada yang ketiga beliau mengatakan liman syaa. Berarti begini. Baina kulli adhanaini salatun. Baina adhanaini salatun. Baina adhanaini salatun liman syaa. Nah gitu. Jadi diucapkan tiga kali. Yang ketiganya ditambah dengan liman syaa. Riwayat yang berikutnya. Ya. Seperti riwayatnya ini. Tambah lagi. Wa fir rabi'. Ya, berarti empat kali dia ucapkan. Salat antara dua azan ada salat. Antara dua azan ada salat. Antara dua azan ada salat. Antara dua azan ada salat bagi siapa yang berkenan. Nah, liman syaa. Baik. Hadis ini dan hadis sebelumnya, bab sebelumnya, yaitu salat sebelum maghrib dan antar dua azan ada sholat. Pada hadis ini menunjukkan, hadis-hadis yang di atas menunjukkan bahwa adanya dua rakaat sebelum maghrib. Karena annam kanu yusalluna ba'dal adhan. Bahwasanya mereka mengerjakannya setelah azan. Dalam hadis yang kita ambil terakhir, antara dua azan terdapat sholat. Maksudnya dua azan itu adalah azan dan iqamat. Wa fi hadhi riwayat, riwayat-riwayat ini menunjukkan istihbabu raka'ataini bainal maghrib wa salatil maghrib. Baik. Di sini disebutkan, ulangi lagi, fi hadithu salati raka'ataini ba'dal ghurub wa qabla salatil maghrib, gitu ya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa hadis-hadis ini menunjukkan salat dua rakaat setelah tenggelam matahari sebelum mengerjakan salat maghrib. Ditambah lagi dengan hadis baina adzanani salatun, antara dua azan terdapat salat, ini menekankan, menganjurkan untuk mengerjakan dua rakaat antara tenggelamnya matahari dengan sholat maghrib. Wa fil mas'alah wajhani li ashabina. Dalam permasalahan ini ada dua pendapat, dua pandangan di dalam mazhab Syafi'i. asyharhuma, yang terkenal dari atau yang masyhur dari dua pendapat ini, la yustahab, katanya tidak dianjurkan. Ya. Wa ashahuhuma 'inda al-muhaqqiqin yustahab li hadhihi al-ahadith. Bagi ulama-ulama yang dari mazhab Syafi'i, yang peneliti-penelitinya, yakni muhaqqiqin itu dia cross check lagi gitu loh. Berarti di sini ada dua pandangan mazhab, ada ulama mazhab Syafi'i secara umum dari mazhab, dan ulama-ulama dari mazhab Syafi'i tapi dia lebih teliti melihat dalil-dalil. Nah, biasanya ini mereka pun tidak terkait dengan pendapat mazhab, tapi dia lebih cenderung kepada bagaimana nih dalil. Bagi mereka ini, mereka berpendapat dianjurkan. Nah, mungkin wallahu alam, inilah sebabnya ketika kita melihat banyaknya di masjid-masjid kita tidak mengerjakan sholat dua rakaat sebelum maghrib. Mungkin berpendapat kepada pendapat mayoritas mazhab Syafi'i. Tapi bagi ulama yang menseleksi lagi, ulama muhakkikin mereka, di antara muhakkikin adalah Imam Nawawi, terkenal. Malahan mereka mengatakan dianjurkan. Apa dasarnya? Hadis-hadis ini. Walam yastahibbahuma Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa akharuna minas sahaba wa Malik wa athar fuqaha. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan kebanyakan dari yang lainnya sahabat, Imam Malik dan kebanyakan fuqaha tidak menganjurkannya. Wa qala an-Nakhai hiya bid'atun. Sampai ada seorang ulama tabi'i, An-Nakhai mengatakan itu adalah bid'ah. Wa hujjatu haula, apa argumentasi mereka yang tidak menganjurkan? Inna istihbabahuma yuaddi ila ta'khir al-maghrib min awwal waqtiha qalilan. Kalau dianjurkan mengakibatkan terundurnya salat maghrib dari awal waktu, terundur sedikit. Ya, ini dasar alasan mereka. Berarti alasannya adalah tidak dalil tetapi hanya sebatas pemikiran. Wa za'ama ba'dhum fi jawab hadhihi al-ahadith annaha mansukhah. Dan sebagian mereka yang mengatakan bahwasanya tidak dianjurkan, mereka menyikapi hadis-hadis yang ada ini, oh hadis ini telah dihapus, mansukh. Ya? Wal mukhtar, pendapat yang dipilih. Ya, pendapat yang dipilih, kata Imam An-Nawawi, istihbabuha li hadhihi al-ahadith as-sahihati as-sariha. Pendapat yang terkuat atau pendapat yang dipilih adalah dianjurkan dua rakaat sebelum maghrib setelah azan. Berdasarkan hadis-hadis ini yang sahih, yang sharih, sharih explicit, betul-betul menunjukkan kepada permasalahan. Nyata-nyata menyuruhnya. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam sahih Bukhari, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, qala fi thalith liman syaa'a. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Yang ketiganya Nabi mengatakan bagi siapa? Bagi siapa yang berkenan? Dipertegas lagi. Ya. Nah, ini dalil yang kuat. Kemudian amma qauluhum, adapun pendapat mereka tadi beralasan bagaimana menyikapi hadis-hadis yang sahih tadi, bahwa mereka mengatakan yu'addi ila ta'khirin maghrib, mengakibatkan terundurnya salat maghrib, fa hadza khayalun munabidhun lisunnah. Ini adalah khayalan. Ya, pemikiran yang mengakibatkan ini akan membuang sunnah. Dasarnya karena gara-gara, oh kalau gitu nanti kan terundur nanti sholat maghribnya. Ya, dari awal waktu. Sementara ini ada hadis yang sahih, yang jelas. Fala yultafatu ilaihi. Karena ini hanya khayalan yang mengakibatkan membuang sunnah. Maka tidak perlu dihiraukan. Enggak perlu menoleh kepadanya pendapat ini. Wa ma hadza fa huwa zamanun yasir, walaupun ini dilakukan, ya, dia hanya waktu yang sedikit. La tata'akhkhir bihi shalatu an awwali waqtiha, tidak mengakhirkan salat dari awal waktunya. Wa amma man za'ama an-naskh, adapun orang yang mendakwakan ini adalah telah terjadi mansukh, ya, atau naskh, fahuwa mujazif, ini adalah omong kosong aja. Ya, kenapa? Li'anna naskha la yusaru ilaihi illa idza ajizna 'an ta'wil. Karena menaskh, naskh itu ada yang satu yang dibuang. Ada yang satu yang ya naskh itu yang datangnya dalil belakangan menghapus dalil yang sebelumnya. Ya, hukum yang pertama datang hukum yang kedua, hukum yang terakhir menghapus hukum yang pertama, atau hadis yang terakhir menghapus hadis yang sebelumnya. Ini kalau kita ingin pergi ke nasakh atau melakukan nasakh ini, kalau seandainya kita tidak mampu untuk mengkombennya, mengkomprominya, enggak mampu kita. Wah, ini carikan alasan-alasan mentakwilnya, enggak bisa. Baru oh ya udah kalau begitu kita mengambil sikap nasakh. Wa jama' bainal hadis. Kalau seandainya kita tidak mampu mengkombinasikan kedua hadis ini. Hadis ini, hadis ini. Oh ya, solusinya begini, gitu. Di dalam hadis yang kemungkinan zahirnya kelihatan kontradiksi, maka ulama mengambil beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menggabungkan. Ba'acaru mencocokkan dua hadis kok. Lalu keluarlah dari satu ide atau satu solusi. Yang kedua-duanya dalam yang pendapatnya dalam rangka mengamalkan kedua hadis. Hadis ini diamalkan, hadis ini diamalkan. Ya, seperti tadi. Sholat dua rakaat setelah maghrib yang dilakukan setelah asar yang dilakukan oleh Nabi. Sementara hadis yang lain adanya larangan. Maka bagaimana cara mengkompromikannya, bahwa ini bagi orang yang tidak sempat sholat ba'diyah ma'zohor, lalu ada kesempatan dia setelah maghrib setelah asar, boleh dia lakukan. Tapi bagaimana dengan mudawamahnya Nabi? Wah, ini adalah kekhususan Nabi. Itu cara mengkompromikan. Jadi tidak ada hadis yang terbuang. Nah, kalau seandainya kita tidak mampu untuk menjamaknya, mengkombennya atau mengkompromikannya, maka yang kedua adalah menasakh. Kalau seandainya sejarah kita tahu mana yang dahulu, mana yang belakangan. Kalau seandainya kita tidak mengetahui sejarah, maka diambillah namanya tarjih. Mana yang terkuat nih dari dua dalil. Maka dalil yang terkuat itu yang dipegang, dalil lemah atau yang kurang itu ditinggalkan. Hanya mengambil satu dari dua dalil. Kalau seandainya kita tidak bisa juga mentarjih, maka sikapnya adalah tawakuf. Yaitu tidak melakukan kedua-dua dalil. Nah, ini walaysa huna syai'un min dzalik. Di dalam masalah ini enggak ada sama sekali itu. Ya, tidak bisa kita tidak mengetahui tarikh sejarah dan kita masih bisa untuk mengkompromikan, gitulah. Maka tidak bisa kita langsung mengambil sikap untuk menasakh. Maka hasilnya adalah bahwa antara azan dan qamat sebelum sholat maghrib terdapat sholat dua rakaat. Ya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.